Radio Tengah Malam Part ketiga, Ending. Sulit mempercaya apa yang kulihat. Kedua temanku terkapar tidak berdaya setelah berurusan dengan makhluk halus yang selama ini hanya muncul di cerita yang kubacakan saja. Dan sekarang, di hadapanku, ada seseorang memimpin sekumpulan makhluk halus yang mengaku sebagai Nandar. Seseorang yang setia mengirimkan cerita-cerita seram untuk Radio Tengah Malam. Seharusnya ini akan menjadi cerita yang menarik. Kenapa kalian malah merusaknya? Huh? Ucap Nandar kepadaku. Jangan main-main kamu. Perjanjian apa yang kamu lakuin sama setan-setan itu, ha? Tanya Pale kepada Nandar. Hah, bukan urusanmu. Setidaknya aku masih bisa mendapatkan satu korban untuk mengakhiri cerita ini. Lanjut Nandar sambil meninggalkan ruang penggilingan. Aku teringat akan Ranto. Dia ditarik oleh makhluk yang tidak ku kenal wujudnya. Ranto, Pak Le. Masih ada satu teman saya yang belum ketemu. Jul, cari duluan. Kalau ketemu panggil saya ya. Perintah Pak Le pada rekan kecilnya itu, sambil membantu menghampiri Nizar. Beliau membacakan doa pada sebotol air lagi dan meminumkannya pada Nizar. Terlihat wajah Nizar tidak lagi pucat dan terlihat sedikit tenang. Bisa jaga temanmu ini. Saya dan Mas Dian harus mencari temanmu yang satu lagi. Tanya Pak Le kepada Nizar. Tapi Pak, kalau setan itu datang lagi Pak? Tanya Nizar dengan ragu. Gak usah takut. Ada mereka yang menjaga agar makhluk itu gak mendekat ke ruangan ini. Mereka itu siapa Pak? Tanya Nizar sekali lagi. Mas Ardian, nyalain korek itu lagi. Perintah balik kepadaku. Aku mengangkat kembali korek api yang masih menggenggam di tanganku dan menyalakannya sekali lagi. Kilatan api menyala kecil, namun cahayanya cukup untuk menerangi seisi ruangan. Dan samar-samar terlihat sosok-sosok makhluk halus di ruangan ini. Mereka adalah makhluk yang kami lihat di dekat pintu masuk tadi. Aku merinding. Nizar pun terlihat sangat panik. Mereka itu penunggu pabrik gula ini. Dan yang itu tuh namanya Sri. Dia yang akan memberitahuku kalau kalian dalam bahaya. Ucap Pak Le sambil menunjuk pada sesosok kuntilanak dengan wajah yang tidak lagi utuh yang sedang berdiri di dekat pintu. Pak, lah ya, yang benar saja Pak. Kami ditinggalin sama mereka. Protes Nizar dengan wajahnya yang kembali pucat. Wista, tenang. Mereka itu gak akan melukai. Jangan lupa, baca doa-doa. Mohon perlindungan dari Tuhan. Itu akan menjagamu dari niat-niat buruk. Ucap Pak Li yang bersiap berdiri menyusul Panjul. Ketika api dari korek itu mati, tidak ada lagi sosok makhluk halus yang terlihat di ruangan itu. Ruangan demi ruangan kami masuki. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ranto. Kami terus berusaha mencari, bahkan sampai ke sudut-sudut mesin. Pak, itu Dek Panjul pergi sendirian apa nggak bahaya, Pak? Tanya aku pada Pak Le. Lah, tenang. Walaupun anak itu masih kecil, dia itu nggak bisa diremehin. Di belakangnya itu ada makhluk pelindung. Bukan sembarang makhluk. Makhluk pelindung yang sangat kuat. Aku mengangguk, namun cerita mereka tetap saja tidak rasional di kepalaku. Pak Le, di sini Pak Le, di luar. Terdengar teriakan menggema di aula. Itu suara si Panjul. Kami segera berlari ke arah pintu menghampiri bocah itu. Suara gerimis terdengar ketika kami mendekati halaman pagar pabrik. Alah, itu Pak Le, di sana itu loh. teriak Panjul. Kami tidak melihat seorang pun di sana. Hanya tanah kosong, pepohonan, dan seekor kera di bawah pohon pisang. Yalah, itu leh, di bawah Kliwon, itu loh. Terlihat seonggok tanah seperti bekas mengubur sesuatu. Kera itu terlihat menggali sedikit demi sedikit, hingga mulai terlihat wajah manusia di sana. Pale, itu Ranto, Pale. Dia dikubur hidup-hidup. Tenang, ini belum terlambat, Mas. Dari tadi Kliwon udah jagain di situ, menjaga biar masih bisa nafas. Jelas Panjul kepada aku. Kami segera berlari untuk menolong Ranto. Namun, sesosok makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang menghadang kami. Hei, kamu tolong temanmu. Makhluk ini biar kami yang urus. Perintah Pak Li padaku. Aku berlari menghampiri Ranto. Kali ini tidak rasa takut. Di pikiranku, nyawa Ranto yang terpenting. Aku menggali dengan tangan kosong, mengeluarkan sedikit demi sedikit bagian tubuh temanku ini. Namun, yang ku khawatirkan terjadi. Dari atas pohon pisang, menetes sebuah cairan hitam. Aku perlahan menoleh ke atas. Namun tak lebih dari sejengkal dari wajahku, muncul wajah penuh belatung dengan rambut yang rontok bergelantung terbalik menatapku. Belantung yang muncul dari rongga wajahnya terjatuh ke arahku. Aku menoleh ke arah Pale. Namun terlihat dia masih sibuk dengan setan yang menghadang kami. Setan itu terjatuh dari atas pohon. Kali ini terlihat telapak tangannya sangat besar dengan cakar-cakar yang panjang. Aku merangkak mundur, mencoba menjauhi makhluk itu. Namun setan itu ternyata cukup cepat, mencoba meraihku dengan cakarnya. Hei, Kliwon! Teriak Panjul seolah memberi perintah. Monyet kecil itu berlari ke arahku, melompat ke perutku seolah mencoba untuk melindungiku. Cakaran besar makhluk itu mencoba menyerang. Namun samar-samar, terlihat bayangan monyet besar dari tubuh Kliwon menghajar dengan keras setan itu, hingga mundur berlari ke arah hutan. Aku menoleh ke arah Ranto. Tubuhnya sudah keluar dari timbunan tanah. Rasa emosi membakarku. Tak pernah kubayangkan semua ini berasal dari seseorang yang kukenal. Nandar! Keluar kamu! Selesai urusan kita sekarang! Teriakku di tengah gelapnya malam. Keluar kamu, Nandar! Pale dan Panjul menoleh. Cukup heran dengan apa yang aku lakukan. Sesosok manusia keluar dari dalam hutan. Terlihat dia menyaksikan semua yang terjadi dari dalam sana. Ardian, Ardian. Kamu ingat gak cerita ritual pemanggil setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan? Ingat gak? Ucap Nandar. Lah, ini dia loh. Ini hasilnya. Sekumpulan makhluk halus berkumpul di sekitar Nandar. Gila kamu itu, ha? Gendeng kok itu. Berapa banyak tumbal yang kamu habisi, ha? Tanya Pale. Piro yo. Banyak. Terlalu banyak. Semua nama yang mati sudah ku kirimkan padamu. Ucap Nandar memandangku. Aku mencoba mengingat semua cerita yang dikirimkan oleh Nandar. Hampir semua tokoh utama ceritanya mati mengenaskan. Mungkin itu yang dia maksud. Sudah. Cukup. Hentikan semua ini, Nandar. Ucapku pada Nandar. Loh, ya gak bisa dong. Harus ada bayaran atas semua ini. Yaitu nyawa kalian semua. Ucapnya. Pak Lebimo menghampiriku. Terlihat Kliwon dan Panjul berada di sampingnya. tidak. Tidak ada dari kami yang akan jadi korban ilmumu, ucapnya sambil mulai membacakan doa. Terlihat wajah putus asa di wajah Nandir. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandir terlihat mulai pucat. Air mata mulai menetes di matanya. Baiklah, kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku, ucapnya dengan isak tangis. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud, namun aku melihat Pak Lik berlari ke arahnya. Namun belum sempat meraihnya, puluhan makhluk halus tadi menyerang kami, mengerubuti Nandir, menarik kedua tangannya, mencabik-cabik tubuhnya. Ardian, kamu akan ceritakan ini di radio, bukan? Ucapnya lagi dengan memaksa berbicara. Terlihat makhluk hitam yang tadi merasuki tubuh Didi, meraih wajah Nandir, mengeluarkan kedua mata itu dari tempatnya. Terdengar teriakan putus asa yang menghilang bersama dengan tubuhnya yang berserakan. Aku merendung. Apakah semua ini karena perbuatanku? Mas, ora usah dipikir, no. Lah itu wong salahnya sendiri, yuk. Ucap Anjol kepada aku. Malam ini terasa sangat panjang. Kami menghampiri Nizar dan Didi, membawanya ke kampung. Di pagi hari, warga kampung berkumpul menghampiri kami. Tak sedikit yang memarahi kami atas perbuatan kami. 3 hari pun telah berlalu. Gidi, Nizar, Ranto sudah hampir pulih dari luka-lukanya. Dika datang menjemput kami dan meminta maaf atas kesalahpahaman di siaran radio. Aku tak mempermasalahkannya. Jelas itu bukan salahnya. Pak Le, terima kasih ya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya berutang banyak sama Pak Le. Sama kamu juga, Dik. Ucapku pada Pak Le dan Panjul. Benar, Pak. Warga desa juga baik, sudah mau membantu mengobati kami, tambah Nizar. Pak Le tersenyum, dan terlihat Panjul mengambil sesuatu dari dalam rumah. Mas Ardian, boyo tanda tanganin radioku dong, buat kenang-kenangan, kata bocah itu sambil menyodorkan radio. Ya ampun Panjul, kamu itu udah nyelamatin nyawa aku loh. Harusnya aku yang minta tanda tangan sama kamu, jawabku padanya. Lagian setelah kejadian ini, kayaknya saya mau berhenti deh dari radio tengah malam. Nah Ardian, gak usah nyalain diri atas kejadian semalam. Jangan kira cuma Nandar yang terinspirasi dari radio tengah malam. Lah ini loh, lawung si Pak Anjol ini juga salah satunya. Ya cuma si Nandar kan memilih jalur yang salah. Begitu toh, benar kok benar, ucap Ale. Aku mengambil radio yang dibawa si Panjul, menandatanganinya. Ini, aku tulis nomor handphoneku juga. Kau bisa hubungin aku kapan aja ya. Anggap aja aku ini kakakmu sendiri, ucapku padanya. Matur suwun Mas Ardian, balasnya dengan senang. Kalian sering-sering yo main ke tempat ini. Saya itu berencana mau jual sawah, coba mengoperasikan pabrik gula itu lagi. Datanglah kalau tempat ini udah nggak angker yo, kata Pak Le. Siap Pak, setiap ke kota ini kau pasti akan mampir kok. Kami pun pamit dan meninggalkan desa ini. Terlihat sosok pabrik tua yang terlihat megah di siang hari. Tidak akan terbayang apa yang terlihat saat hari sudah malam, kecuali kalian merasakannya sendiri. Selesai. Epilog dari cerita Radio Tengah Malam. Beberapa minggu setelah berlalu kejadian di pabrik gula, aku mencoba kembali ke ruang siaran. Walaupun cukup ragu, aku memutuskan kembali memulai siaran. Namun kali ini aku akan memilih-milih cerita. Terutama, aku tidak akan memilih cerita yang berbau ilmu hitam. Gimana bro? Udah siap nih kita tempur lagi, hah? ucap Dika sambil menepuk punggungku. Ah, kita coba tapingnya kali ya. Kita mulai dari cerita yang ringan-ringan dulu aja ya. Ya udah, santuy, chill, pemanasan dulu gih. Aku memasuki ruangan, mencoba melihat sekeliling ruangan. Tampaknya aku memang rindu dengan ruangan ini. Aku menyetel posisi mic dan menyiapkan naskahku. Namun sebelum dimulai, mendadak lampu ruangan mati, disusul dengan komputer di hadapanku. Dik? Dika? Dik, mati lampu nih, Dik? Tanya aku pada Dika. Bentar, gue cek dulu ya. Teriaknya dari luar. Aku mencoba merogoh tasku, mencari handphone atau apapun yang bisa membantu menerangi ruangan ini. Namun saat siaran, handphone selalu kutinggalkan di luar karena mengganggu frekuensi suara. Yang kutemukan adalah sebuah korek tua yang dulu dipinjamkan oleh Pak Lebimo saat di pabrik gula. Aku sedikit ragu untuk menyalakannya. Namun, suasana gelap sudah berhasil membuatku cukup gelisah. Percikan api muncul dari pemantik yang kuputar. Api pun menyala. Cahaya menerangi ruangan ini. Kuharap ini cukup untuk menghilangkan rasa gelisahku akan gelap. Tapi ternyata malah sebaliknya.